الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، setelah kita pelajari, kita merujuk syariah terkait dengan eksistensi ini yang harus dipertahankan. Eksistensi itu rusak dan sholat batal apabila ada azm, ada tekad, yakni niat untuk memutus sholat, membatalkan sholat. Nah, adapun jika taraddud, taraddud ragu antara meneruskan atau memutus sholat, diperselisihkan yang rajih taraddud tidak merusak eksistensi niat. Ini yang rajih, dirajihkan Ibnu Utsaimin. Jadi taraddud tidak merusak eksistensi niat, jadi sholat tidak batal dengan itu, sebagaimana yang terjadi pada diri Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaih, ketika sholat qiyamul lail bersama Nabi SAW merasa berat dengan panjangnya qiyam Nabi dan mengatakan, hatta hamantu bi amri sawin hamantu an aq'uda wa adara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku berpikir untuk meninggalkan Nabi SAW, membiarkan sholat sendiri, namun dia tetap lanjut. Ini hanya ragu saja. Nah, kemudian yang ketiga juga sudah kita pelajari, apabila ada niat maksud untuk melakukan suatu perkara yang termasuk tergolong pembatal sholat, tetapi dia tidak menghilangkan eksistensi niatnya, jadi dia tidak berniat memutus sholatnya, dia tidak berniat membatalkan sholat, hanya saja berniat melakukan suatu pembatal sholat. Misalkan dia berniat untuk berbicara atau buang angin, ya, tetapi itu tidak terjadi, tidak terlaksana. Nah, sehingga yang rajih sholat tidak batal dengan itu, selama pembatal itu tidak terjadi, ya, sholat tidak batal, karena sholat batal apabila ada pembatal sholat, sementara pembatal itu hanya diniatkan untuk dikerjakan tetapi tidak terjadi. Nah, dan tidak ada niat untuk memutus sholatnya, hanya ingin melakukan pembatal tetapi tidak terjadi, maka sholat tidak batal. Begitu pula hanya dengan puasa, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sama dengan ini, ya, ada keinginan makan, minum, tapi dia tidak ingin memutus puasanya, namun ada keinginan, ada maksud untuk memakan jika datang makanan, ya, dan ketika makanan datang dia tidak memakannya, dan dia memang tidak berniat memutus puasanya, hanya saja dia berkeinginan makan jika ada makanan, tapi dia tidak memakannya. Nah, ini pembatal puasa tidak terjadi. Nah, selanjutnya masalah terkait dengan mengubah niat sholat ke sholat yang lain juga sudah kita merujuk kembali, dan hanya satu yang dibolehkan, yaitu mengubah niat dari mu'ayyan, sholat tertentu mu'ayyan, ke sholat mutlak, yaitu sholat sunnah mutlak, dan ini pun jika diperlukan ada hajat mustahab pada sebagian perkara seperti kata Ibnu Utsaimin, sudah kita pelajari kembali. Ana nukil statement Asy-Syafi'i dan statement Ibnu Utsaimin, ya, yaitu ketika seseorang sholat sendiri, yang datang ke satu masjid sholat fardu sendiri, ternyata datang jamaah sholat berjamaah. Ini ada dua surah, ada dua bentuk yang mungkin terjadi. Yang pertama, boleh jadi dia datang ke masjid menyangka orang sudah sholat jamaah, mungkin dia tidak mendengar adzan, dia tidak faham, atau mendengar adzan dan menyangka sudah selesai sholat jamaah, sehingga dia datang tidak menemukan orang, kemudian dia sholat sendiri, ternyata orang-orang baru datang, nah, berjamaah, dan dia posisinya berjauhan. Nah, maka di sini ini surah pertama. pilihan yang diberikan oleh Syafi'i dan Ibnu Taimin, ya. Nanti kita merujuk kembali. Anak ingin menjelaskan surah kemungkinan bisa terjadi yang pertama. Yang kedua, mungkin orang jamaah memang sudah sholat, dia datang terlambat. Kemudian dia sholat sendiri, ternyata datang rombongan juga terlambat mau sholat berjamaah. Dan menurut pendapat yang rajih, boleh mengerjakan sholat berjamaah dua kali di satu masjid, asalkan tidak disengaja dan tidak dijadikan adat sunnah. Masalah ini perselisihkan oleh ulama. Namun yang rajih, dalil yang ada menunjukkan boleh di masjid mana saja mengerjakan sholat jamaah dua kali. Yani orang-orang sudah selesai sholat berjamaah, datang terlambat, kemudian mengadakan jamaah lagi boleh, asalkan tidak disengaja. Sengaja datang terlambat untuk membuat jamaah kedua, berpisah dari jamaah yang asli, dan tidak dijadikan itu sunnah. Selalu jamaah kedua. Nah, jadi kebiasaan jamaah kedua berpisah yang pertama. Selama tidak seperti itu, namun yang terkadang terlambat, kemudian mengadakan jamaah kedua, boleh. Ada dalil yang menunjukkan itu. Nah, boleh jadi dia datang terlambat, sholat sendiri akhirnya. Ternyata datang juga beberapa orang terlambat juga, mereka jamaah, sehingga berjamaah mereka. Dia lihat mereka berjamaah. Nah, dua surah ini yang mungkin terjadi. Pilihan Asy-Syafi'i ada dua yang mustahab kata beliau. Apa yang pertama, dia mengubah niatnya jadi sholat sunnah mutlak dua rakaat, kemudian salam, kemudian bergabung sholat fardunya berjamaah dengan mereka. Ini apabila dia belum melewati dua rakaat, yakni setidaknya dia di tasyahud pertama, sehingga dia ubah niatnya jadi sholat sunnah mutlak dua rakaat, salam, kemudian bergabung dengan mereka. Atau jika tidak, misalkan sudah melewati itu, sudah di rakaat ketiga, misalkan pilihan yang kedua, yaitu dia putus niatnya, dia keluar dari sholatnya, ya, untuk bergabung dengan mereka. Dan ini boleh keluar dari sholat fardu bukan untuk meninggalkan kewajiban, tapi untuk beralih ke sesuatu yang lebih utama, yaitu menghasilkan sholat jamaah yang lebih utama daripada sholat sendiri. Ibnu Utsaimin sama dengan penjelasan Ibnu Taimiyah, menyebutkan tiga, yaitu lanjut sendiri, dan ini tentunya mafdul. Jika dia lanjutkan sendiri enggak masalah, tapi ini tentu pahalanya kurang dibandingkan jika menunaikannya berjamaah. Nah, namun jika dilakukan itu sah, enggak masalah. Yang mustahab bagi dia pilihan yang dua pilihan lainnya, seperti yang disebutkan Syafi'i, yaitu itu tadi, dia ubah niatnya jadi sholat sunnah mutlak dua rakaat, setidaknya yaitu apabila belum melewati dua rakaat, setidaknya di tasyahud pertama. Nah, seperti yang dikatakan Syafi'i. Atau pilihan yang kedua sama tadi, yaitu keluar dari sholatnya, apabila sudah lebih dari dua rakaat, tidak mungkin dia mengubahnya jadi sholat sunnah mutlak, karena sholat sunnah mutlak hanya dua rakaat, sementara dia sudah di rakaat ketiga. Maka dia memilih pilihan yang kedua, yaitu diputus sholatnya untuk bergabung. Nah, juga diingatkan oleh Ibnu Utsaimin, apabila dia ubah niatnya ke sholat sunnah mutlak, namun khawatir ketinggalan, karena mereka misalkan pelaksanaannya cepat, maka dia keluar saja untuk bergabung dengan mereka. Ini melihat keadaan. Nah, baik, dan sudah disebutkan dalil oleh Ibnu Utsaimin, bolehnya membatalkan sesuatu yang wajib bukan untuk meninggalkannya, tapi untuk beralih ke wajib yang sama, tapi dengan cara pelaksanaan yang lebih utama, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat yang tidak membawa haji, ya, yang mereka berihram ifrat haji, untuk hajinya dibatalkan, ihram hajinya dibatalkan, diubah, diganti menjadi ihram umrah. Bukan untuk meninggalkan haji, namun haji nanti dilaksanakan lagi setelah umrah, tahallul, datang musim haji di safar yang sama, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, berniat berhaji, ya, sehingga tadi dapat umrah, kemudian tahallul, datang waktu haji tanggal 8 Dzulhijjah yang waktu tarwiyah, berihram lagi untuk haji, jadi dapat umrah dan haji, ini afdal tamattu namanya. Jadi tadi di awal ihram hajinya, niat hajinya dibatalkan, bukan untuk meninggalkan haji, tapi diganti, diubah jadi umrah. Untuk hajinya nanti dilaksanakan setelah umrah pada waktunya, sehingga dapat umrah dulu, tahallul, kemudian dapat haji lagi, namanya tamattu', dapat dua, umrah dan haji. Ini afdal daripada haji saja, ifrad. Ini dalil yang menunjukkan bolehnya keluar dari sholat wajib untuk beralih ke pelaksanaan sholat wajib itu dengan cara yang lebih utama, yaitu berjamaah. Nah, berikutnya masalah kedua terkait dengan mengubah niat dan yang tidak merusak eksistensi niat. Ya, ini mengubah niat dari sholat sendiri menjadi berjamaah, apakah mengubah niat dari sholat sendiri menjadi imam atau menjadi makmum atau sebaliknya. Sedang sholat berjamaah, makmum dia, kemudian dia berniat berpisah dari jamaah. Nah, nanti kita akan bahas. Ya. Oh iya, bahwa berpisah dari jamaah pun boleh apabila ada udur. Apabila ada udur yang mendesak dia untuk ada alasan, ada udur, sehingga dia butuh untuk cepat selesai berpisah dari jamaah agar dia bisa meninggalkan jamaah. Terkait udurnya, boleh. Nah, ada dalil yang menunjukkan. Nanti kita akan pelajari semua. Nah, yang pertama, mengubah niat dari sholat sendiri dulu. Sholat sendiri menjadi sholat berjamaah. Jadi, tadinya dia sholat sendiri, kemudian dia ubah niatnya menjadi sholat jamaah sebagai imam. Baik pada sholat sunnah maupun pada sholat wajib. Boleh. Sah. Tadinya dia sholat sendiri. Niatnya sholat sendiri. Kemudian dia ubah. Ya, dia lanjut sholatnya tapi dia ubah niatnya menjadi imam. Pada sholat jamaah. Baik pada sholat sunnah maupun pada sholat wajib. Boleh. Dalilnya hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Muttafaq alaih. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaih. Hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pernah bermalam di rumah khalahnya, yaitu Maimunah. Maimunah itu bintul Harith, salah satu istri Nabi sallallahu, salah satu dari ummahatul mu'minin. Maimunah bintul Harith, dan itu khalah bibinya Ibn Abbas. Khalah artinya bibi dari jalur ibu, dari jalur ibunya Ibn Abbas. Nah, yakni saudara perempuan ibunya, itu khalah. Nah, kalau amma saudara dari jalur bapak, yakni saudara perempuannya bapak. Ini khalah. Jadi bibinya Ibn Abbas dari ibunya Ibn Abbas, yakni saudarinya ibunya Ibn Abbas. Jadi mahram. Mahramnya. Khala mahram. Nah. Ibn Abbas bermalam. Dan Ibn Abbas masih kecil. Kalian tahu Ibn Abbas di masa Nabi SAW masih gulam. Ya gulam. Ya. Ada hadisnya kan? Ya gulam. Ala u'allimuka kalimat. Maukah kamu aku ajari beberapa kalimat. Gulam. Masih muda. Masih kecil. Nah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Nah. Nabi ada di situ, ya, sedang gilirannya Maimunah. Nah, di situ Nabi akan bermalam. Di tengah malam bangun Nabi Rasulullah, wudu, kemudian salat. Nah, fatawadda Rasulullah SAW, thumma qama, fasalla, wudu, kemudian salat, kemudian berdiri, kemudian salat. Qiyamul lail. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala ikut bangun. Ya. Tentunya Nabi Muhammad SAW tidak di luar persangkaannya kalau Ibn Abbas akan ikut bangun. Ibn Abbas masih kecil masalahnya, gulam. Nah. Dan tidak ada pembicaraan sebelumnya. Ya, terjadi begitu saja, Allah takdirkan Nabi bangun. Ibn Abbas menyadari bangunnya Nabi, melihat, kemudian ikut bangun dan ikut sholat. Kata Ibn Abbas, faquntu an yasarihi. Maka aku berdiri sejajar dengan Nabi di samping kirinya. Dan posisi ini salah. Ibn Abbas belum tahu hukumnya. Dia mengambil posisi di sejajar di samping kiri Nabi. Nah, adapun sejajarnya sudah benar. Jadi syariatnya berjamaah apabila dua orang itu berdampingan, sejajar. Jangan di belakangnya, di belakang tidak sah. Nah, la sholata li munfaridin khalfas saf. Tidak sah sholat orang yang berdiri sendiri di belakang saf. Harus sejajar satu saf dengan imam. Nah, faqum tuan yasari, aku berdiri samping kirinya, kata Ibn Abbas. Fa akhadani, maka Nabi SAW mengambil, memegang kepalaku. Fa ja'alani an yamini, dan memutar aku, menggeser ke samping kiri, samping kanannya. Dipindah ke samping kanannya, tentunya lewat belakang ya, bukan lewat depan. Nah, karena jika lewat depan berarti melewati Nabi dengan, antara Nabi dengan sutranya. Nah, ini tidak boleh. Jadi lewat belakang, tentunya diputar lewat belakang Nabi, dipindah ke samping kanannya, sejajar dengan pindah. Itu posisi makmum jika berdua, imam yang di kiri, ya, makmum sejajar di samping kanannya, sejajar persis satu saf. Nah, ila akhiril hadis. Nah, yakni Ibnu Abbas menggambarkan pada kelanjutan hadis, Nabi SAW malam itu salatnya 13 rakaat. Nah, al-muhim, ya asyahid itu tadi. Jadi Nabi sudah salat duluan, niat salat sendiri tanpa menyangka kalau Ibn Abbas akan menyusul. Ibn Abbas masuk bergabung. Tadi ceritanya sudah kalian dengar. Tentunya Nabi SAW mengubah niat dari sholat sendiri menjadi iman. Ini dalil bolehnya beralih dari sholat sendiri kemudian mengubah niat jadi iman. Tetapi ini pada sholat sunnah. Nah, dan ini dalil, saya ingatkan, ini diantara dalil bersama hadis Ibn Mas'ud yang telah lewat. Bolehnya kadang-kadang sholat sunnah dilakukan secara berjamaah. Tapi kadang-kadang, jangan jadikan sunnah, jangan jadikan kebiasaan, jangan juga buat mufakat, perjanjian sama-sama. Yani terjadi begitu saja, Allah takdirkan berada di satu tempat sama-sama, kemudian berjamaah sholat sunnah. Nah, bukan sesuatu yang diacarakan sebelumnya sudah ada perjanjian untuk berjamaah. Nah, tapi terjadi begitu saja. Lihat ada yang sholat sunnah sendiri ikut bergabung. Yang mulail misalkan. Seperti pada hadis Ibn Abbas dan hadis Ibn Mas'ud. Dan jangan, ya, jangan dijadikan sunnah. Yani jangan selalu begitu. Kadang-kadang saja. Tayyib. Nah, tapi ini sholat sunnah ya. Namun kaidah dalam syariat menyatakan bahwa pada asalnya hukum yang berlaku pada sholat sunnah juga berlaku pada sholat wajib. Nah, ini kaidahnya dihafalkan. Hukum yang berlaku pada sholat sunnah juga berlaku pada sholat wajib. Kecuali ada dalil yang membedakan antara keduanya. Selama tidak ada dalil yang membedakan antara keduanya terkait hukum tersebut, maka jika kita menemukan ada hukum berlaku pada sholat sunnah, kita berlakukan juga pada sholat wajib. Selama tidak ada dalil yang membedakan. Begitu pula yang berlaku pada sholat wajib berlaku pada sholat sunnah selama tidak ada dalil yang membedakan. Dalam hal ini tidak ada dalil yang membedakan. Bahkan kata ulama telah datang hadis yang semisal dengan ini pada sholat wajib. Beralih niat dari sholat sendiri ke imam juga terjadi. Ada dalilnya pada sholat wajib. Yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dan riwayat Abu Dawud. Adapun riwayat Ahmad, lafadznya anna rajulan dakhala al-masjid. Sesungguhnya ada seorang pria masuk masjid. Naam, waqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabi. Kata Abu Sa'id, ada orang masuk masjid, waqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat dengan sahabatnya. Yani sudah salat jamaah, salat fardu. Entah salat apa. Ada riwayat itu salat duhur tapi lemah, ada riwayat itu salat asar tapi lemah. Yang sabit tanpa penyebutan sholat sholat apa. Nah, sholat riwayat sholat duhur lemah, riwayat sholat asar lemah. Yang sabit bahwa orang itu masuk ke masjid, Nabi dan sahabatnya sudah selesai sholat jamaah. Entah sholat apa, Allah a'lam. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yatasaddaqu ala hadza?" Man yatasaddaqu ala hadza fa yusalli ma'ahu. Nabi menawarkan kepada sahabat yang sudah salat berjamaah dengannya, "Man yatasaddaqu ala hadza?" Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini? Fa yusalli ma'ahu, kemudian salat berjamaah dengannya. Yani orang ini datang terlambat. Akan sholat fardu, menunaikan sholat fardu sendiri. Jadi pahala yang didapatkan pahala sholat sendiri. Nabi menawarkan salah satu sahabat yang sudah sholat berjamaah dengannya, siapa yang mau bersedekah, yakni bersedekah pahala. Bersedekah pahala di sini dalam arti amalan, bukan sedekah pahala yang dilakukan orang-orang dalam bentuk bid'ah, baca al-fatihah dikirim kepada almarhum. Nah, ya. Atau di bulan Ramadan yang lewat, ana sempat mampir di depan salah satu masjid sebelum sholat tarawih, kan ada pengumuman sumbangan tanpa nama dari ini sekian ditujukan pahalanya untuk almarhum fulan bin fulan al-fatihah. Nah, baca lagi sumbangan berikutnya sekian 2 juta atau berapa dari fulan ditujukan kepada almarhum yang telah mati, al-fatihah. Oh, banyak sekali itu. Subhanallah, ngirim pahala. Dan kendaraannya al-fatihah. Jika tidak pakai al-fatihah, tidak sampai. Makanya setiap kali disebut sumbangan ini sekian dari fulan, ini yang menyumbang orang masih hidup, tapi sumbangannya ditujukan untuk orang yang sudah mati pahalanya. Tapi kendaraannya pakai al-fatihah. Jika tidak pakai kendaraan al-fatihah, tidak sampai. Makanya setiap kali disebut al-fatihah, ya, nyampe. Oh, bid'ah. Nah, kasihan kaum muslimin, banyak yang jahil tidak mengerti masalah itu. Nah, ini man yatasaddaqa ala hadza, siapa yang ingin bersedekah untuk saudaranya? Bersedekah itu maksudnya membantu dia, bersedekah pahala dalam arti menemani dia beramal. Yang tadinya jika dia sholat sendiri, pahala sholat sendiri. Dengan dia menemani dia berjamaah, dapat pahala sholat berjamaah. Itu maksudnya tasaddaqa ala hadza. Nah, fa yusalli ma'a, maka dia sholat bersamanya. Itu maksudnya. Faqama rajulun minal qaum fa shalla ma'a. Faqama rajulun minal qaum, maka ada satu orang dari kaum sahabat Nabi yang sudah sholat, ya, berdiri. Fasallama, kemudian sholat bersamanya. Nah, pada riwayat Abu Dawud, nah, kalian lihat ya, riwayat Ahmad, tidak jelas apakah orang ini sudah mulai sholat, kemudian Nabi menyuruh sholat, menawarkan kepada salah satu sahabatnya untuk bersedekah kepadanya dengan menemaninya sholat. Karena lafadznya yang mengatakan ada orang masuk, ya, Nabi menawarkan kepada sahabatnya siapa yang mau bersedekah dan sholat bersamanya. Tapi di sini tidak ada keterangan yang jelas bahwa orang itu sudah mulai sholat kemudian ini menyusul. Tapi itu diperjelas pada riwayat Abu Dawud. Pada riwayat Abu Dawud lafadznya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusalli wahdah. Ini lafaz Abu Dawud. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara, melihat rajulan, seorang pria, yusalli wahda, salat sendiri. Berarti sudah mulai salat, berarti orang itu salat dengan niat salat sendiri. Nabi lihat. Faqal, maka Nabi bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fa yusalli ma'a. Ala rajulun, adakah seseorang di antara kalian yatasaddaqu ala hadza, bersedekah untuk orang ini, fa yusalli ma'a, maka salat bersamanya. Ini jelas. Lihat Abu Daud memperjelas bahwa dia sudah mulai sholat dengan nyesal sendiri. Kemudian Nabi menawarkan salah satu sahabat untuk menemaninya berjamaah. Ada yang berdiri bergabung bersamanya. Sehingga orang tadi yang tadinya niat nyesal sendiri merubah niatnya menjadi apa? Iman. Baik. Dua riwayat ini Ahmad dan Abu Daud dua-duanya disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Dalam Al-Irwa nomor 535. Dan juga untuk hadis riwayat Abu Daud bisa dilihat dalam Sahih Sunan Abi Daud. Dan Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i juga mensahihkan dua riwayat ini. Dua riwayat ini dua-duanya disebut oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahih Al-Musnad. Nah, dan ini yang kita pelajari adalah mazhab Asy-Syafi'i. Salah satu riwayat dari Ahmad dirajihkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin. Ibnu Baz mazhab Syafi'i, salah satu riwayat dari Ahmad. Dirajihkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syafi'ul Mumti. Ibnu Baz punya fatwa dalam Majmu' Al-Fatawa. Jilid 12 halaman 148. Jilid 12 halaman 148. Beliau mengatakan di sana disyariatkan bagi seseorang yang sudah sholat kemudian melihat ada orang lain masuk, dia sholat sendiri, disyariatkan bagi dia menemani berjamaah berdasarkan hadis ini. Nah, semisal dengan masalah ini yang kita dengar pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Ahmad dan Abu Dawud dan terkait dengan masalah mengubah niat ini tadi dari sholat sendiri ke imam, yaitu apabila ada seorang masbuk ketinggalan satu rakaat atau lebih. Nah, seorang masbuk ketinggalan satu rakaat atau lebih bersama imam. Nah, setelah imam salam, dia lanjut. Nah, tentunya dia lanjut sendiri dari tadinya niatnya makmum, karena imamnya sudah selesai, dia melanjutkan sendiri. Berarti dia ubah niatnya jadi sholat sendiri kan? Dia lanjutkan, misalnya ketinggalan satu rakaat, berarti dia berdiri untuk menambah satu rakaat. Atau ketinggalan dua rakaat, maka dia berdiri untuk menambah, menyempurnakan dua rakaat. Atau semisal itu. Jadi ketika dia bangkit berdiri setelah salam imamnya salam, tentunya dia niat sholat sendiri. Nah, lalu datang orang lain. Ya, datang orang lain, terlambat. Nah, sudah selesai. Dia datang mau sholat fardu, tapi jamaah sudah selesai. Dia dapat masbuk ini sedang menyelesaikan, melanjutkan sholatnya. Nah, ya, maka disyariatkan bagi yang masuk ini, ya, untuk menunaikan sholatnya secara berjamaah dengan masbuk tadi. Maka dia bergabung bersamanya, berdiri sejajar di samping kiri atau samping kanan makmum. Samping kanan, berarti sebelah sana ya. Nah, ya, baik. Supaya orang itu faham, barangkali jika orang artinya dia melihat orang ini butuh diberitahu dengan isyarat, mungkin dia tepuk, dia beritahu ingin bergabung dan berdiri samping. Jika orang itu sudah terbiasa, nah artinya dia tahu bahwa ini faham dia, langsung saja berdiri sampingnya, bermakmum dia sudah faham. Jika khawatir dia tidak faham, mungkin dia tepuk begitu, dia ingin bersamanya. Kemudian dia bertakbir bermakmum. Nah, yang masbuk ini tadi dia ubah lagi niatnya jadi imam. Jadi berapa kali ganti niat ini? Tadinya berniat makmum, setelah itu lanjut sendiri, niat sendiri, salat sendiri, datang lagi orang bermakmumnya, dia ubah niatnya jadi imam. Nah, tiga kali ganti niat boleh, enggak masalah. Nah, ini difatwakan oleh Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 12 halaman 148. Nah, kata Ibnu Baz, idza dakhala al masbuqul masjida, apabila masbuk masuk masjid, waqad shalla an nasu, sementara orang-orang sudah selesai salat jamaah, wa wajada masbuqan yusalli, dan dia menemukan ada satu masbuk sedang salat, yakni menyempurnakan salatnya, syuri'a lahu, bahasanya Ibnu Baz, syuri'ah lahu, disyariatkan baginya, yakni mustahab afdal karena menghasilkan pahala jamaah daripada salat sendiri. Syuri'a lahu disyariatkan bagi ayu sholliya ma'ahu salat bersama masbuk tadi. Wa yakunu an yaminil masbuk, dia berdiri di samping kanan masbuk sejajar, hirsan ala fadil jamaah demi menghasilkan keutamaan salat berjamaah. Wa yanwil masbuku al imamata, dan masbuk mengubah niatnya jadi imam. Wala haraja fi dzalik, dan itu tidak masalah. Fi ashahhi qawlil ulama, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Nah, ini fatwa Ibnu Baz. Nah, satu masalah yang penting kita ketahui terkait masalah masbuk ini, berjamaah sesama masbuk. Dan ini kaum muslimin banyak kita lihat mengamalkan, padahal itu tidak ada contohnya dari salaf. Adapun sah tidaknya, sah. Itu pun diperselisihkan oleh ulama. Yaitu sesama masbuk. Nah, ada 2, 3, 4 orang sama-sama masbuk, ketinggalan, ada yang ketinggalan 1 rakaat, ada yang ketinggalan 2 rakaat, misalkan. Ketika imam salam, beberapa masbuk ini berdiri melanjutkan sholatnya, kan begitu. Nah, kita biasa melihat kaum muslimin, mereka berjamaah lagi kan sesama mereka, ya. Betul? Biasa kalian lihat ini? Nah, karena biasa dia sejak kecil. Nah, jadi sesama masbuk. Difahami ya? Qadiyahnya bukan yang sudah kita pelajari, bukan. Nah, tetapi sesama masbuk. Nah, ya, ini masbuk. Sama-sama berdiri melanjutkan sholatnya. Kemudian sesama mereka bergabung lagi. Bergabung untuk berjamaah sesama mereka. Salah satunya maju jadi imam, yang lainnya makmum di belakangnya. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Alasannya, amalan ini tidak dikenal di kalangan kaum salaf. Tidak dikenal di kalangan kaum salaf, sahabat dan setelahnya. Tidak dikenal amalan ini, sehingga tidak sah. Sebagian ulama mengatakan sah. Sah. Tetapi itu tidak disyariatkan. Ya. Jangan dilakukan. Tapi jika ada yang melakukan, sah salatnya. Kita tidak mengatakan salat mereka batal dengan peralihan niat tersebut. Yang ini tadi merubah niat jadi imam, yang sana jadi makmum dengan imam yang baru, ya. Kita tidak mengatakan sholatnya batal, sah, tapi itu menyelisih yang afdal. Yang afdal, yang lebih utama, amalan salaf. Kaum salaf tidak melakukan yang demikian. Mereka menyelesaikan sendiri-sendiri. Nah, kata Ibnu Uthaymin dalam Asy-Syafi'ul Munti pada pembahasan niat ini pada jilid 2 halaman 317, yang jelas pada pembahasan niat ini, syarat niat. Nah, Ibn Uthaymin mengatakan pendapat inilah yang benar, bahwa hal itu boleh dalam arti sah, tetapi tidak sepantasnya dilakukan, karena hal itu tidak dikenal di kalangan kaum salaf. Dengan demikian, yang lebih utama adalah tidak melakukannya. Yang lebih utama, yang afdal, tidak melakukan hal itu. Karena kita mengetahui bahwa kaum salaf lebih mendahulu kita dalam hal kebaikan. Ya, lebih mendahului kita kepada kebaikan. Seandainya hal itu baik, sesama masbuk, ya, yang menyempurnakan sisa sholatnya ini berjamaah kembali, tentulah kaum salaf, para sahabat dan kaum salaf ya setelahnya telah mendahului kita melakukan hal itu. Ya, ketika mereka tidak melakukannya, berarti itu bukan kebaikan. Nah, oleh karena itu jangan lakukan itu. Oleh karena itu sebagian ulama dalam hal ini keras mengatakan tidak sah, menyelisih amalan salaf. Yang lain mengatakan sah, tapi itu menyelisihi yang afdal, menyelisih amalan salaf. Amalan salaf menyempurnakan sendiri. Nah, faham ini? Jazakumullah khairan. Fadhil.